وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال وعن ابن مسعود قال اليوم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قال صليت كذا وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى. Begitu beliau selesai salam, ada yang menyampaikan ke beliau, wahai Rasulullah, apa ada satu perubahan yang terjadi dalam sholat? Karena Rasul juga terheran, dia tanya ulang, apa itu emangnya? Perubahan apa? Engkau sholat begini ya Rasulullah, sekian rakaat. Qala fasana rijlaihi wastaqbala al-qibla. Maka beliau pun kemudian melipat kedua kakinya menghadap kiblat beliau fasajada sajdatain tsumma sallam. Lalu beliau sujud dua sujud lalu salam. Tumabala akanas diwajhi. Setelah salam dari sujud sahwi, dia menghadap ke para sahabatnya. Beliau sampaikan, Inna ulau hadata fi salati syaih abbaktu kumbin. Kalau memang ada sesuatu terjadi dalam sholat, ada perubahan, ada ini, pasti akan aku kabarkan pada kalian. Walakin innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun. Tapi perkaranya ini aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian juga lupa manusia. Fa idza nasit fadzkiruni. Maka jika aku lupa ingatkan. Wa idza syaka ahadukum fi salati falyataharras sawab. Syahid di sini. Maka jika kalian syak ragu dalam sholat, hendaknya dia berusaha mencari yang benar. Artinya mana yang kuat dalam dugaan dia dalam sholatnya, sholat sekian rakaat atau sudah sekian rakaat, dia ingat-ingat mana yang kuat dalam ingatannya. Falyutim alaih, sempurnakan dengan itu. Ummal yasjud sajdatain, kemudian dia sujud dua kali. Mutafakun alaih disarani oleh Muslim. Tapi riwayat yang di Bukhari, di riwayat lain di Bukhari, falyutim tsumma yusallim tsumma yasjud. Dia sempurnakan salatnya, kemudian dia salam, kemudian sujud. Dari Muslim juga riwayat di Muslim, anna Nabi sajadatai sahu ba'da salam wal kalam. Rasul sujud sahwi dua kali setelah beliau salam, setelah beliau berbicara. Hadis ini berbeda dengan hadis yang sebelumnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana di situ hadis yang sebelumnya baru kita lewati. Sujud dilakukan sebelum salam. Kenapa? Karena syak masuk kejadiannya di dalam sholat. Sehingga ketika dia melakukan sholatnya ada bagian yang di situ terjadi keraguan padanya. Maka kalau orang sholat kemudian syak, ragu apakah sholat 3 atau 4, berarti yang telah lalu bangun di atas yang yakin, yaitu yang lebih sedikit. Jadi kan itu 3. Lalu kamu tambah rakaat, 1 rakaat untuk menyempurnakannya. Banyak kemudian disyariatkan sujud sahwi di situ sebelum orang itu salam, karena kejadiannya semua di dalam sholat, masuknya keraguan dalam sholat. Adapun ini sekarang hadis Abdullah bin Mas'ud, kasusnya lain lagi, untuk kejadian yang berbeda lagi. Bahwa Rasulullah SAW sholat disebutkan di riwayat ini duhur kejadiannya 5 rakaat. Begitu selesai diingatkan beliau atau ditanya, "Untung ada kejadian, ini ada perubahan. Sholat yang rasanya 4 sekarang harus 5 ya, mereka tanyakan demikian karena zaman masih zaman syariat, wahyu masih turun, rasul masih hidup, sehingga mungkin saja terjadi perubahan-perubahan syariat. Mereka enggak memastikan para sahabat, tapi tanya, apa terjadi sesuatu, ada perubahan? Yang Allah maya sya'wa yuslih, ada yang Allah kehendaki Allah hapus, Allah nasakh, hapus hukumnya. Ada yang Allah kehendaki Allah tetapkan, begitu terus hukumnya dijalankan. Allah yang berkehendak. Qala wa madzaka, maksudnya apa itu yang kau maksud? Kau sholat begini ya, ini 5 rakaat. Kemudian beliau menghadap kiblat, melipat kakinya, sujud 2 kali, kemudian beliau salam. Berarti sujud Rasul di sini dilakukan setelah salam. Setelah salam. Kenapa? Karena Rasul enggak tahu terjadinya penambahan rakaat di dalam sholat kecuali setelah salam. Nah, beliau diingatkan. Nah, beliau kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Lalu Rasul sampaikan kepada mereka, "Lau hadatsa syai fi shalah la amba'tukum bi." Kalau saya sujud sahwi tadi, kalau terjadi sesuatu dalam sholat, pasti akan aku kabarkan pada kalian. Ya, gak mungkin akan diamkan, apalagi akan disembunyikan oleh Rasulullah. Tapi akan beliau kabarkan kepada semuanya. Karena kewajiban beliau memang menyampaikan dan menjelaskan syariat Allah. In alaika illal balagh. Kewajibanmu Allah sebutkan adalah balagh, menyampaikan dengan jelas. Ini dari Allah begini. Makanya ketika Rasul sholat dengan penduduk Mekah di Amul Fatah, tahun dibukanya kota Mekah, waktu salat dua rakaat. Tapi di Abu Dawud itu nyebut dua rakaat waktu salat. Begitu salam, beliau katakan, ya ahla Makkah atimu fa inna qaumun safar. Wahai penduduk Mekah, sempurnakan sholat kalian, karena kami orang-orang safar. Orang safar sholat qasar dua rakaat. Kalian sebagai penduduk Mekah, karena mungkin ya lanjutkan dua rakaat lagi. Masih dikabarkan oleh Rasulullah. Dari situ sebagian mengatakan bahwa penyampaian ini sempurnakan sholat kalian karena kami sedang sabar atau orang-orang yang sabar, kalau dikatakan disampaikan setelah salam, misalnya salam, assalamualaikum, dia nyampaikan kepada makmumnya, sempurnakan salat kalian karena kami sabar. Kalau yang sabar ini menjadi imam, di belakangnya orang-orang muti, yang demikian kurang tepat. Karena perkaranya untuk menjelaskan kepada mukimin, jamaah sholat yang mukim ini, agar mereka tahu dengan jelas sholatnya. Sehingga paham, oh ini imamnya nanti sholat dua rakaat. Kita karena mukim, tambah dorongan, sehingga lebih tepatnya disampaikan sebelum sholat. Lebih tepatnya ini disampaikan oleh imam sebelum sholat. Dia mau takbir, atau makmumnya disampaikan. Boleh, musafir imami mungkin, boleh. Sampaikan tadi, saya safar, saya sholat dorongan, kalian nanti sempurnakan sendiri, tambah dorongan. Di dalam hadis Rasul katakan, aku manusia seperti kalian. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Kahfi 110, kul innama ana basyurun mislukum. Katakan, aku manusia sama seperti kalian. Kata bi'ab dan sifat manusia terjadi pada beliau. Ansa kamatan saum. Aku lupa seperti kalian lupa manusiawi. Dan disebut insan, ada yang mengatakan bisa protinisian karena banyaknya lupa, makanya manusia disebut insan, inisiani, karena memang banyak lupanya. Namun Rasulullah katakan, kalau aku lupa, ingatkan oleh kalian. Lalu beliau sebutkan, kalau kalian sah di dalam sholat, maka faliyatahar rosawah, cari atau pegangi mana yang lebih kuat atau lebih benar, lebih rojek bagi. Lalu dia salam, kemudian dia sujud dua kali sebagai sujud sahwi. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Yang pertama, kalau memang seseorang menambah dalam sholatnya jadi 5 rakaat, yang itu 4 rakaat jadi 5, maka kewajiban dia untuk sujud, sujud sahwi. Misalnya dia sholat 3 rakaat di subuh, karena lupa, dia kira masih rakaat. Berdiri tambah 1 rakaat, hanya jadi 3 rakaat. Atau maghrib jadi 4, atau isya jadi 5. Dan dia gak tahu, taunya setelah sholat. Maka kewajiban dia satu untuk sujud, sebagaimana Rasulullah SAW sujud. Dari sini sebagian para ulama mengatakan, jika seseorang itu ragu dalam sholatnya, lalu tahu dengan yakin, dia tahu kalau sholatnya ternyata sempurna, gak ada tambahan, gak ada kekurangan, maka ya sudah, kata mereka, gak perlu dia sujud. Kalau memang dia yakin tahu ternyata tidak ada penambahan atau pengurangan dalam sholatnya. Dan itu masyhur dari madhab Imam Ahmad. Itu pun sebagian para ulama tetap mengatakan harus sujud. Alasan mereka karena rakaat terakhir yang kamu lakukan, yang kemudian padanya kamu ingat misalnya sedang tasyahud, ingatnya ketika tahiyat akhir sudah, baru ingat, oh iya, enggak ada perubahan, enggak nambah, enggak ngurang, pas betul ini 4 rakaat, baru ingat saat itu. Berarti di dalam rokaat itu, di rokaat terakhir itu ada keraguan, sempat terjadi taradud, kebingungan, keraguan. Apakah itu sempurna atau rokaat tambahan padanya? Tetapi kalau kembali kepada Rasulullah SAW dalam hadis, memang terlihat Imam Ahmad yang lebih tepat. Artinya kalau diperhatikan, Rasul sedang dalam keadaan yakin kalau enggak nambah. Tapi ketika diingatkan, Tahu kalau itu tambahan baru kemudian beliau sujud sahwi. Mafhum yang difahami dari riwayat ini berarti jika orang tahu betul-betul tidak ada tambahan dalam sholatnya, ya gak ada sujud sahwi, gak perlu sujud sahwi. Kalaupun sempat terjadi kebingungan, keraguan di dalam rokaat terakhirnya dalam sholatnya, tapi selama dia ingat-ingat, ini yang mananya ya taharrus shawab, dia cari yang benar yang mana, dia ingat-ingat. Tadi rakaat pertama ana baca surat ini. Setelah itu ana berdiri baca surat ini. Berarti betul ini rakaat keempat ini. Enggak ada, ana enggak nambah. Ini bukan kelima. Ini sempurna, betul. Nah, kuat dalam keyakinan dia demikian, ya sudah enggak perlu sujud sahwi. Nah, hadis pula mengajarkan kepada kita kalau orang menambah dalam sholatnya dan diingatkan atau dia ingat sebelum dia salam bahwa dia telah menambah sholat, maka kewajibannya adalah sujud, dan sujudnya setelah salam seperti Rasulullah SAW ini. Kalau ada yang berkata misalnya, iya Rasulullah sujud setelah salam karena beliau gak tahu kalau menambah dalam sholatnya kecuali setelah salam. Adapun jika tahu sebelum orang itu salam, jika Rasul tahu sebelum salam, pastinya beliau pun akan sujud sebelum salam. Jika diingatkan atau tahu, sadar kejadiannya sebelum salam, ya akan sujud sahwi sebelum salam. Ini terbantah dengan kaidah bahwa setiap sujud yang sebabnya adalah karena terjadi penambahan dalam sholat, maka ini dilakukan setelah salam. Setiap sujud, ini sujud sahwi, yang disebabkan karena penambahan dalam sholat, ketambahan satu rokaat, maka sujud sahwinya dilakukan kapan? Setelah salam. Para fuqaha sebutkan begini, karena dalam sholat itu sendiri sudah terjadi penambahan, kamu ingat setelah salam maupun kamu ingat sebelum salam. Kalau setelah salam jelas gak masalah. Yang jadi permasalahan kalau itu di dalam sholat kamu belum salam, ketika tasyahud kamu ingat-ingat tadi, betul kamu ingat, berarti kamu menambah satu rokaat, jadi sholat lima rokaat, berarti kan ada penambahan di dalam sholat. Kalau kemudian sujud sahwinya sebelum salam, gak tepat. Kenapa? Karena kamu sudah menambah dalam sholat, jangan ditambahi lagi dengan sujud sahwi, akhirnya numpuk penambahanmu. Sudah rokaat kamu tambahlah dengan sujud sahwi, kemudian kamu salam. Ini double-double penambahannya. Maka hendaknya kamu salam, selesai, keluar dari sholat, baru kemudian kamu tutup dengan, kamu tambal dengan sujud sahwi. Dilakukan setelah salam. Hadis mengajarkan pula kepada kita bahwa Rasulullah SAW manusia biasa seperti yang lain, maka terjadi pada beliau, apa yang terjadi pada manusia. Semuanya. Ya lupa, ya sakit, ya lapar, ya dahaga, dan yang semisalnya. Nah, ya kencing, ya BAB, manusia. Dan diriwayatkan oleh para sahabatnya, Rasul kencing berdiri, Rasul salam, BAB begini, begini. Diriwayatkan untuk jadi contoh bagaimana beliau istinja, bagaimana beliau bersuci. Nah, innama ana basyar mithlukum, aku manusia seperti kalian. Hanya saja tentunya dimuliakan oleh Allah dengan risalah, diistimewakan dengan kenabian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian hanyalah satu, Allah, maka ibadah kalian hanya kepadanya. Dengan demikian, karena beliau manusia, maka beliau pun tidak berkuasa, tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat ataupun madarat kepada siapapun. Karena beliau abd min ibadillah, hamba Allah seperti hamba Allah yang lainnya dari sisi manusianya. Maka enggak bisa leluasa memberi manfaat atau mencelakakan orang. Dalam al-jin Allah sebutkan, qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Katakan, aku tidak memiliki untuk kalian madharat maupun kebaikan. Dalam al-A'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Untuk diriku sendiri aku enggak bisa menentukan manfaat maupun madharat. Dan itu terjadi di perang Uhud misalnya. Nah, terkena panah Rasulullah SAW, ancep di pipinya, tembus anak panah itu dan kena beberapa giginya, patah, cuil, dan berdarah-darah tentunya sallallahu alaihi wasallam, karena manusia. Kalau saja beliau memiliki dan punya kuasa untuk jelek atau baik, keselamatan atau celaka, ya tentu beliau akan tahu ini ada anak panah mengarah ke saya, ini tak lesi di sini atau tak pegang atau tak ini. Nyatanya enggak kena Rasulullah SAW alaihi salatu wassalam. Menunjukkan penegasan ini bahwa beliau manusia, enggak tahu dan tidak berkuasa bahkan untuk dirinya sendiri, apalagi orang lain. Jangankan orang lain, dirinya sendiri enggak bisa, karena semua itu hanya Allah yang kuasa. Dia semata-mata, dia satu-satunya yang menentukan kebaikan, kejelekan, keselamatan, madharat, celaka, hanya Allah yang kuasa atas semua itu. Hadis tentunya pula menunjukkan bolehnya lupa atas Rasulullah SAW. Hanya saja para ulama sebutkan kalau itu dalam penyampaian syariat tidak mungkin Rasul lupa. Karena dijaga oleh Allah. Allah sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan, kami yang jaga, kata Allah, Quran ini. Kalau dikatakan mungkin saja Rasul juga lupa dalam dakwahnya, dalam penyampaian syariat, na'udzubillah, maka akan timbul perkara besar bahwa mungkin saja ada syariat yang terlupakan, tidak disampaikan oleh Rasulullah. Belum sempat, karena lupa, kelupaan. Ada kebaikan, tapi enggak sempat disampaikan, Rasul lupa. Ada sesuatu yang itu semestinya mengantarkan umat ke surga, tapi Rasul lupa, tidak nyampaikan, karena lupa. Ada sesuatu yang itu bahaya dan bisa mencelakakan umat, bisa menyeret mereka ke neraka, yang seharusnya diingatkan, disampaikan Rasul, enggak disampaikan, karena lupa. Berarti kan dampaknya besar, bahaya sekali. Umat bisa terjerumus ke dalam neraka. Umat bisa terjauhkan dari surga karena lupa. Makanya enggak mungkin Rasul SAW lupa kalau itu dalam penyampaian syariat. Hal baik, yang jelek, dijaga oleh Allah. Adapun ini ibadah beliau pribadi, pada diri beliau pribadi. Sebagai manusia ya terjadi pada beliau. Lupa seperti umatnya yang lainnya. Hadis menunjukkan makmum harus mengingatkan imamnya kalau lupa atau salah dalam sholat. Bahkan para ulama sebutkan itu wajib hukumnya. Karena Rasul katakan fa idza nasit fadzkiruni, kalau aku lupa ingatkan, dan perintah berarti. Dan perintah hukum asalnya wajib. Salat makmum terkait erat dengan imamnya. Kalau imamnya terjadi kerusakan dalam sholatnya karena lupa dan dibiarkan, ya pengaruh juga pada sholatnya makmum, karena dari awal terkait, dia ngikut kepada imamnya. Makanya wajib makmum, gak boleh diam mengingatkan imamnya terhadap kesalahan-kesalahannya. Diingatkan. Terutama, ya ini kapan dikatakan wajib untuk makmum mengingatkan? Kalau itu merusak sholat. Kalau itu sampai pada tingkatan merusak sholat kalau dibiarkan. Adapun kalau enggak sampai merusak sholat, maka tidak wajib untuk imamnya diingatkan, tetapi tetap hukumnya sunnah untuk diingatkan. Untuk imamnya diingatkan. Misalnya contoh bagaimana dia merusak, ini kesalahan dalam sholat yang itu bisa merusak sholatnya. Kalau imamnya membaca ayat Fatihah misalnya, itu rukun dalam sholat. Ahdinas siratal mustaqim, lafadznya ahdina, jauh maknanya. Ahdina berarti minta hadiah, pemberian. Padahal yang dikehendaki ayat ihdina, beri kami hidayah. Lah kan jauh, bertolak belakang, rusak. Fatihahnya jadi rusak. Nah, di sini wajib makmumnya enggak boleh diam. Diingatkan ihdinas siratal mustaqim. Namun contoh lain, kalau kesalahan itu tidak sampai merusak, misalnya perubahan harokat yang itu enggak merusak makna, walaupun salah tapi tidak merusak makna. Misalnya imamnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdi majrur, ya salah jelas, tapi maknanya enggak berubah, makna ayat enggak berubah. Nah, di situ disunahkan untuk makmum mengingatkan imamnya alhamdu. Ini kembalinya ke ilmu tajwid. Makanya mereka para ulama tajwid membagi, ada yang namanya lahn jali, ada yang namanya lahan khafi. Ada kesalahan yang jelas, batasannya kalau itu sampai merusak makna. Ada yang itu lahan khafi, kesalahan tapi itu tidak sampai merusak makna. Nah, muskil, kadang sebagian imam hadanallah wa iya nekat untuk jadi imam. Dia membawa tanggung jawab sekian banyak orang sholat di belakangnya. Bacaannya fatahanallah alaih bas. Misalnya di, kadang dia baca surat Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idhin na'imah. Ya akhi, rusak maknanya. Ini lahan jali, lahan besar. Wajib diingatkan makmumnya. Na'imah, padahal yang Allah katakan wujuhun yawma idzin na'imah, ain dari kenikmatan, ni'mah dari kebaikan, na'imah dari naum, maksudnya tidur, ngantuk. Nah, ini cerita tentang mukminin mau masuk surga, kok masuk surga kok ngantuk, penuh berseri-seri, penuh kenikmatan, bahagia. Kan rusak makna ayat akhirnya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Na'imah. Harus diingatkan begitu oleh makmumnya. Wajib makmum yang ingatkan. Karena rusak ayat sudah dengan bacaan dia begitu. Nah. Dan yang semisalnya. Adapun kalau lupa imamnya jahr, padahal itu suara jahriyah, maghrib, rakaat pertama dua atau isya, tapi dia diam, dia baca sir karena lupa. Ini nggak merusak sholat, cuman sunnah untuk makmum mengingatkannya. Nah, atau sebaliknya, cuman mengingatkannya Muskil kadang kalau betul-betul lupa dan blank si imam ini. Pernah terjadi di sholat asar, Allah alam apa yang sedang dibenak si imam. Mungkin dia kayak di sholat isya atau maghrib mungkin. Walhasil begitu, Allahu Akbar. Kira-kira selesai istiftah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jahriyah. Makmumnya di belakang, subhanallah. Ini sholat sirriyah. Dia, si imam, mengira bacaannya kurang fasih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Subhanallah. Namasid subhanallah. Dia mikir, apa salah anak ini? Ayatnya enggak ada yang terlewat. Sudah difasih-fasihkan semampu dia. Masih di subhanallah. Ya karena awam, kurang ilmu dan pengetahuannya, sampai dia noleh ke makmumnya, ini salah saya apa? Terjadi. Karena dia sudah gak paham, sudah apa, kenapa kok di subhanallah. Baru diingatkan, ini asar pak. Walhasil makanya dipentingkan untuk yang di belakang imam, ulul ahlam wan nuha, orang-orang yang mengerti ilmu, faham hukum, apalagi imamnya, dituntut untuk banyak mengerti dari sunnah dan syariat agar tidak merusak sholat jamaah atau makmum yang bersamanya. Al-Muhim tadi, kalau lupanya atau kerusakannya si imam dalam sholat sampai merusak sholat, apalagi itu Fatihah terutama, maka wajib diingatkan. Serupa dengan itu, kalau dia meninggalkan rukun, langsung sujud tanpa ruku misalnya, rukun dalam sholat, wajib diingatkan. Tetapi kesalahan-kesalahan lain yang itu tidak merusak sholat, sunnah makmum mengingatkan. Jika tidak, ya dosa mereka karena bukan wajib untuk diingatkan. Dan itu pun kesalahan yang tidak sampai merusak sholatnya. Nah, kita lanjutkan insya Allah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallam.